Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwanabidin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Al-Quranil Karim. Ikhwan fillah a'azakumullah, pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai dari ayat yang ke 160 dalam suratul An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asr amthaliha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bisayyi'ati. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka tidaklah dibalas kecuali setimpal dengannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Wa hadha. Nah, summa dzakara sifatal jazai. Kemudian Allah menjelaskan sifat balasan amal. Faqala man jaa bil hasanatil qawliyati wal fi'liyah adh-dhahirati wal batinati al-muta'alliqati bihaqqillahi aw haqqi khalqi falahu asr amthaliha hadha aqallu ma yakunu minatad'if. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, kebaikan yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang terkait dengan hak Allah atau hak makhluknya, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Dan ini merupakan kelipatan yang paling sedikit. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hadha min tamami adrihi ta'ala wa ihsanihi wa annahu la yadhlimu mithqala dharrah wa li hadha qala wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, maka tidaklah dibalas kecuali yang sepadan dengannya. Ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala dan kebaikannya, bahwa Allah tidak mendolimi hambanya seberat biji darah pun. Oleh sebab inilah Allah berfirman, dan mereka tidak didolimi. Dalam ayat yang cukup singkat ini, ikhwana fitina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna al-hasanah dan as-sayyi'ah dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dan kejelekan dalam ayat ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahwa al-hasanah ialah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang dimaksud dengan as-sayyi'ah, kejelekan, ialah as-syirku, kesyirikan. Ini pendapat Ibnu Mas'ud wa Mujahid wa Nahi rahimahullah. Pendapat yang kedua, amun fi kulli hasanah wa sayyi'ah, hasanah dan sayyi'ah dalam ayat ini sifatnya umum untuk setiap kebaikan dan kejelekan. Nah, pendapat yang kedua ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, dipilih oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullah dalam tafsirnya, dan ini merupakan pendapat jumhur ahli tafsir, bahwa al-hasanah mencakup seluruh kebaikan, baik yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba. Demikian pula kejelekan bersifat umum, mencakup seluruh kejelekan. Faedah yang kedua dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda atau at-tad'if. Jazaul hasanah bit-tad'if, balasan kebaikan itu ialah berlipat ganda atau at-tad'if. Faman ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah, dibalas 10 kali lipatnya. Namanya balasan kebaikan ialah berlipat ganda. Faedah yang ketiga, balasan kebaikan yang paling sedikit ialah 10 kali lipatnya. yang paling banyak tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi ternyata tidak bisa mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah akan mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, wa in hamma biha, dan jika berniat melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu berhasil mengamalkannya, katabahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah akan mencatatnya di sisinya dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipatnya. Ila ad'afin katsirah, sampai berkali-kali lipat banyaknya, tak terhitung jumlahnya. Jadi satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya itu yang paling sedikit, bisa sampai 700 kali lipatnya, bisa sampai tak terhitung jumlahnya. Barakofikum, hanya satu apa ini? Kebaikan. Bagaimana kalau 2 kebaikan? Bagaimana kalau 3 kebaikan? Bagaimana kalau banyak kebaikan? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Barakallahu fikum. Nas'alullah min fadli. Faedah berikutnya, yang keempat. Berlipat gandanya pahala kebaikan. Disebabkan salah satu dari 4 perkara. Perkara yang pertama, az-zaman, waktu beramal. Nah, kalau amal kebaikan itu dilakukan di waktu yang barokah, maka balasannya semakin berlipat-lipat ganda. Seperti dilakukan pada saat bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadr. Satu kebaikan itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda, tak terhitung jumlahnya. Lailatul Qadri khairum min alfisyah. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, satu kebaikan yang dilakukan pada saat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 1000 bulan. Selama 80 tahun lebih melakukan amalan kebaikan seperti itu. Tapi dengan sekali kebaikan saja di waktu yang barokah, pahalanya bisa berlipat apa ini? Ganda. Itulah sebabnya beda orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu tahu waktu-waktu yang barokah itu sehingga tidak disia-siakan. Amalannya enggak terlalu ngoyo, tapi pahalanya apa ini? Banyak, karena tahu kapan waktu yang barokah itu. Tapi kalau orang yang bodoh, ngoyo. Ya, ibadahnya itu kerja keras, tapi pahalanya sedikit karena dia tidak tahu waktu-waktu yang utama. Barakallahu fikum. Nah, perkara yang kedua yang menjadi sebab amalan itu dibalas berlipat-lipat ganda ialah terkait dengan al-makan, tempat beramal. Seperti sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di selain Masjidil Haram. Sholatnya sama, gerakannya sama, tapi tempatnya berbeda. Satunya di Masjidil Haram, satunya di Masjid Al-Bayyinah. Di Masjidil Haram, satu sholat dinilai lebih baik daripada 100.000 sholat di Masjid Al-Bayyinah atau yang semisalnya. Padahal sama sholatnya, tapi beda tempat. Ya. Atau di Masjid Nabawi. Satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat di selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram. Ya. Nah. Begitu. Sehingga ketika umrah, ketika haji, orang yang berilmu itu berusaha supaya selalu sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tidak sibuk melancong. Biaya mahal, kesempatan terbatas, tahu kapan harus berbuat. Ya. Kalau orang yang enggak paham, oh sholat sama saja kan. Di rumah, tanah air, juga bisa sholat. Akhirnya mereka umrahnya 3 hari. Selebihnya ke Dubai. Nah, barakallahu. Menikmati indahnya kota Dubai. Di menara tertinggi. Nah. Atau salah dalam memahami masalah keutamaan sholat karena gak paham ilmu sunnah. Lebih sering di Madinah daripada di Masjidil Haram. Karena ada kuburannya Nabi. Padahal sekali sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di tempat yang lain. Kalau di Masjid Nabawi hanya 1000 sholat di tempat yang lain. Beda orang yang berilmu dan orang yang jahil. Orang yang berilmu tahu tempat-tempat yang bisa menjadi sebab pahalanya berlipat ganda. Barakallahu fikum. Perkara yang ketiga ialah terkait dengan jenis amalnya. Bi'tibaril amal. Jenis amalnya. Kalau amalan yang hukumnya wajib itu lebih besar pahalanya daripada yang bersifat sunnah saja. Nah, ini orang ini rajin sholat tahajud tapi tidak rajin berjamaah sholat fardu. Dikiranya sholat tahajud itu tertinggi di antara sholat yang lainnya. Padahal sholat tahajud itu sunnah. Sholat fardu itu wajib. Pahalanya banyak sholat fardu daripada sholat apa ini? Sunnah. Contoh yang lain. Menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah atau puasa sunnah. Ketika belajar gak kuat lama-lama. Tapi kalau sholat berjam-jam lamanya, dia lebih senang sholat berjam-jam lamanya daripada harus menuntut ilmu berjam-jam lamanya. Ini salah. Menuntut ilmu itu pahalanya lebih baik, lebih besar daripada sholat sunnah atau puasa sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah menyatakan, "Thalabul ilmi khairun min sholatin nafilah." Menuntut ilmu itu lebih baik daripada apa ini? Sholat sunnah. Bahkan disebutkan oleh para ulama salaf yang lain, thalabul ilmi sa'atan khairun min shol min qiyamil laili kulli. Satu jam belajar ilmu agama lebih baik daripada sholat tahajud mulai isya sampai subuh. Nah, barakallahu fikum. Jenis amalnya. Orang yang berilmu, kalau tidak bisa melakukan dua-duanya, dipilih yang paling banyak pahalanya. Tapi kalau bisa diambil dua-duanya, ya tentu sikat semua. Barakallahu fikum. Pernah suatu ketika Imam Malik ketika mengajarkan ilmu, salah seorang muridnya ternyata agak betah lama-lama. Dia mulai mengemasi kitabnya, minta izin karena akan melakukan sholat sunnah. Kalau belajar terus, gak sempat sholat sunnah. Maka Imam Malik menegur orang itu bahwa apa yang kamu lakukan ini lebih utama daripada sholat sunnah yang akan kamu lakukan itu. Jadi kalian kalau ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, itu harus tahu jenis-jenis amalan yang memiliki nilai lebih daripada yang lain. Sehingga ketika gak bisa melakukan dua-duanya, itu milihnya benar. Milih yang paling banyak pahalanya. Tapi kalau bisa dua-duanya, ya diambil semua. Barakallahu fikum. Misalkan kalian suruh milih uang. Satunya 1000 rupiah, satunya 100 rupiah. Suruh milih, harus dipilih salah satunya. Pilihlah 100 ribu rupiah. jangan dipilih cuma 1000. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Itu baru orang yang pintar bilang, wah saya senang yang 1000. Ya, bagus, enak 1000, gampang, cepat habis. Ini orang jahil. Dalam masalah ibadah juga demikian. Ini pahalanya banyak, ini pahalanya sedikit. Aku milih yang sedikit aja, enggak usah banyak-banyak nanti tumpah. Ini orang jahil. Sehingga kalian kalau belajar yang serius, ibadahnya itu lebih baik daripada sholat sunnah atau puasa sunnah. Nah, yang keempat perkaranya, bi'tibaril amil, tergantung orang yang beramal. Tergantung orang yang beramal, orangnya ini ikhlasnya seberapa, ittiba'nya seberapa, kemudian orang ini dekat apa jauh dari masa kenabian. Semakin dekat dengan masa kenabian, maka semakin utama orang itu. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin sedikit bobot nilainya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah manusia-manusia yang utama dan beruntung, karena mereka hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah mereka itu berkali-kali lipat nilainya daripada generasi sesudahnya. Ya, sahabat berinfak satu mud atau setengah mud emas itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada generasi yang lain berinfak emas sebesar Gunung Uhud. Padahal infaknya masih banyak yang lain, sahabat cuma satu mud, yang lain satu Gunung Uhud besarnya. Menurut logika pahalanya lebih banyak yang berinfak satu Gunung Uhud, ya. Tapi ternyata tidak. Tergantung yang beramal. Para sahabat yang beramal lebih banyak pahalanya satu mud emas yang mereka infakkan daripada generasi yang lain infak emas sebesar Gunung Uhud. Nah, karena keikhlasan mereka, karena keutamaan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabi pilihan, pemimpin para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, satu kejelekan dibalas dengan yang setimpal dengannya. Dan ini merupakan keadilan Allah dan bukti betapa Allah sangat baik terhadap hambanya dan tidak mendolimi mereka sedikit pun. Satu kejelekan dibalas dengan yang setimpal dengannya. Masya Allah. Termasuk keadilan Allah dan kebaikan Allah yang sempurna, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Satu kejelekan dibalas dengan yang setimpal. Itu kalau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga terkadang memaafkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala an. Wa man jaa'a bisayyi'ati. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, fajaza'u sayyi'atin mithluha, maka balasannya ialah kejelekan yang setara dengannya. Au ufia, atau diampuni. Au ufia, nah. Au ufia, atau aku mengampuninya. Wa man jaa'a bisayyi'ati fajaza'u sayyi'atin mithluha au ufia. Nah, siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, maka balasannya ialah satu kejelekan yang sepertinya, atau aku ampuni, kata Allah. Masya Allah. Ini termasuk fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Coba bayangkan, kalau seandainya kita berbuat kejelekan satu saja dibalas 10 kali azabnya, hancur kita semua, hancur. Hancur. Semuanya akan protes. Ya Allah, yang aku lakukan ini cuma sedikit, balasannya kok berlipat ganda adabnya. Protes. Itulah sifat dan watak manusia. Kalau dapat kejelekan, suka protes. Tapi tadi, satu kebaikan dibalas berkali-kali lipat, tidak ada yang protes. Ya Allah, amalku cuma sedikit kok balasannya banyak. Tidak ada yang protes. Malah apa ini? Sebanyak mungkin, ya Allah. Begitulah watak dan sifat manusia. Kalau dapat hadiah, lupa prestasinya. Prestasinya biasa-biasa, tapi hadiahnya minta yang wah. Nah, yang banyak. Tapi kalau melanggar, dikasih hukuman, agak berat dikit saja, protes. Begitulah watak apa ini? Manusia suka berkeluh kesah. Sehingga dengan demikian, ikhwan abidin azakumullah, kita harus memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ini untuk menambah pundi-pundi pahala kita di akhirat dengan memperbanyak amal kebaikan. Dan tolong diperhatikan empat perkara tadi itu, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, amalannya juga pilihannya tepat, dan yang beramal harus menjaga keikhlasan dan ittiba'nya, supaya semakin apa ini, banyak pahala yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan, apakah berbuat dosa di zaman Nabi dan di zaman kita sama dosanya? Nah, sama. Kalau masalah dosa, sama. Nah, mohon nasihat agar kita sabar dalam menuntut ilmu dan bisa istiqomah dan sabat dalam menambah ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, saya nasihatkan apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari hafizhahu ta'ala dalam risalahnya yang berjudul Wasaya Sunniyah Liman Arada An-Najah, Wasiat Ahlussunnah bagi yang ingin selamat. Barakallahu fikum. Yang pertama, hendaknya ikhlas dalam setiap amalan, termasuk menuntut ilmu. Yang kedua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, bukan hanya pintar-pintaran atau hanya wawasan saja. Setiap kali dapat ilmu, berusaha diamalkan. Yang keempat, hendaknya kita selalu semangat untuk menuntut ilmu agama. Jangan bermalas-malasan. Yang kelima, barakallahu fikum, hendaknya kita senantiasa meminta nasihat dan bimbingan kepada para ulama dan orang-orang soleh, karena manusia itu kadang-kadang kambuh penyakit futurnya, malesnya, kadang-kadang loyo, gak bergairah, kadang-kadang sumpek semua, gak semangat. Nah, ini butuh saling menasihati. Jangan dibiarkan keadaan itu terjadi. Awal-awal semangat sebulan saja, setelah itu loyo. Lihat temennya kok gak ada yang belajar, main loyo. Sekalian itu. Orang kayak gitu jangan dibiarkan. Segera kalian datang kepada orang-orang soleh, orang-orang yang kalian lihat masih semangat belajarnya, untuk memberi nasihat. Ya akhi, ausini, teman, beri aku nasihat, beri aku semangat. Ya, jangan malah gabung sama mereka yang loyo-loyo, alias ahlul futur. Sudah usah belajar lagi. Nyangkul saja. Nggak usah belajar lagi. Jualan saja. Nggak usah belajar lagi. Main saja. Saya nggak mau jadi ulama-ulamaan. Jadi orang biasa saja. Nah, orang-orang kayak gitu itu orang-orang yang stres, frustasi, lagi futur, berbahaya. Setan sedang menguasai jalan pikirannya. Segera datang ke tabib ahlinya, yakni mereka-mereka yang masih segar, masih semangat belajarnya, untuk minta nasihat supaya kembali berkairah. Barakallahu fikum. Minta amunisi, jamu yang membuat perkasa. Begitu. Jangan dibiarkan loyo. Ya. Begitu. Ini penting. Semuanya mengalaminya. Dan itulah yang terbaik. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Nah. Ini ada salam khusus untuk saya. Ya. Dari Afan, yang tugas di pelabuhan Semarang. Siapa? Afan yang tugas di pelabuhan Semarang. Awak kapal apa? Siapa ini? Afan yang pernah di sini? Nah, kalau yang saya tahu Afan, ya, yang pernah belajar di sini, kemudian ke Damaj, kemudian pulang ke Makassar, terus nikah. Nah, itu. Eh? Kok jaga di pelabuhan? Nah, Al-Muhim, salam untuk saya. Saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yakfi ilahuna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.